Melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarh akidah as-salaf ashabil hadis karya Syekh Radhi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari penjelasan beliau terhadap ucapan al-muallif Abi Uthman As-Sabuni rahimahullah, fastakhartu Allah wa athbat fi hadzal juz ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar. Kemudian mukaddimah beliau yang selanjutnya beliau mengatakan qal raja'a an yantafi'a bihi ulul albab wal absar. Setelah beliau menyebutkan bahwa aku telah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentukan dalam juz ini apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ringkas dari pembahasan usuluddin, prinsip-prinsip agama tersebut, beliau setelah itu berharap, mengharapkan agar risalah yang beliau tulis tersebut itu bermanfaat. Beliau mengatakan roja'a an yantafi'a bihi ulul albab wal absar, dengan harapan agar ulul albab wal absar, orang yang memiliki akal dan pikiran, pandangan, mereka bisa mengambil manfaat dari kitab ini, dari risalah ini. Ini harapan dari beliau rahimahullahu taala, harapan dari penulis agar risalah yang beliau tulis ini bermanfaat. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal pikiran, pandangan, mereka bisa mengambil manfaat dari risalah tersebut. Nah, Asy-Syaikh Rabi' menjelaskan yakni min ahli hadzal balad wa min ghairiha. Yani dari orang-orang penduduk ini, negeri ini, penduduk daerah tersebut, yakni Ahmad Tobustan wa Bilajilan. Harapan dari beliau agar penduduk negeri tersebut, penduduk daerah tersebut itu bisa mengambil manfaat. Demikian pula selainnya dari setiap orang-orang yang memiliki akal pikiran. Barakallahu fikum. Walaysa yuridu bin naf'i ijabata sa'il wa qasral intifa' alaihi faqat. Bukan menginginkan hanya bermanfaat bagi ya, orang yang meminta sehingga terpenuhi permintaannya. Jadi tidak hanya menginginkan manfaat itu hanya memenuhi permintaan dari orang tersebut, dari penduduk negeri tersebut saja. Wa qasral intifa' alaih, dan sebatas itu saja manfaatnya. Tidak. La, kata beliau. Bal yuridu an ya'ummal intifa' bima kataba fi hadzal kitab kullan nas ila yaumil qiyamah. Bahkan beliau sangat mengharap, beliau menginginkan agar kitab beliau ini, risalah beliau yang beliau tulis tersebut, ya'um. Ya, manfaatnya itu ya'um. Meluas. Manfaatnya itu secara umum mengenai siapapun, barakallahu fikum. Dari apa yang beliau tulis dalam kitab ini bermanfaat bagi seluruh manusia ila yaumil qiyamah. Dan ini harapan setiap penulis, insya Allah demikian tujuannya. Tujuannya ingin kitab itu bermanfaat, karyanya ingin bermanfaat. Nah, cuman bedanya ya di sana terkadang ada tujuan-tujuan dari duniawiyah. Nah, amwal dan semisalnya, keuntungan ini berbeda. Nah, barakallahu fikum. Sehingga manfaatnya yang diinginkan adalah bermanfaat bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Tentunya harapannya agar itu menjadi ya sebuah saham, itu menjadi sebuah upaya yang beliau lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau amalan akan terputus semuanya setelah meninggal dunia. Sehingga butuh perkara yang akan bisa terus bermanfaat buat dirinya sendiri. Yakni mencari pahala yang terus mengalir. Apa itu? Di antaranya adalah karya tulis. Ini ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu yuhaqqiqu dhanna wa yuzila 'alaina al-munna bit-tawfiq was-sawab was-sidqi wal-hidayah wal-istiqamah 'ala sabilir rusyd wal-haq bimannihi wa fadlihi. Kemudian al-Imam As-Sabuni rahimahullah terakhir di mukaddimah beliau mengatakan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yuhaqqiq adh-dhann, mewujudkan perkiraan dan sangkaan dari beliau, ya, perkiraan dari kitab ini dan apa yang disangka oleh penulis pun ini semoga bermanfaat. Ini yang sangat diharapkan. Barakallahu fikum. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan perkiraan dan sangkaan ini di kemudian hari. Wa yuzila 'alainal manna, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita al-munna, yakni kenikmatan, karunia, anugerah, bit taufiqi was-shawab, yakni berupa taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, dianugerahkan kebenaran, wasidq, kejujuran, wal hidayah, petunjuk, wal istiqamah, dan keistiqamahan. Ala sabili rusyd, istiqamah di atas jalan yang terbimbing, di atas jalan bimbingan dan jalan al-haq. Ala sabili rusyd wal haq bimannihi wa fadlihi, dengan karunia dan keutamaannya. Barakallahu fikum. Ini harapan dari muallif rahimahullahu taala terhadap apa yang beliau usahakan dari sebuah karangan, ya, karya dari kitab ini, kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, beliau menjelaskan, fa huwa yadhun anna an-nasa sayastafiduna min kitabihi wa yahdillahu bi kitabihi khalqan. Beliau rahimahullah, al-Imam As-Sabuni, mengira dan menyangka, berangan-angan dan berharap agar manusia ini, ya, agar umat manusia yastafidun, bisa mengambil faedah. Bisa mengambil faedah min kitabihi, dari kitab beliau. Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan hidayah dengan perantara kitab tersebut, khalqan, manusia, makhluk, ya, manusia secara umum banyak, ya, khalayak. Nah, ini harapan. Harapan dari beliau agar manusia bisa mengambil faedah, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada khalqan, ya, banyak dari manusia, memberikan hidayah kepada mereka melalui perantara kitab tersebut. Fayatamanna an yuhaqqiqullah dhannahu wa yamunna alaihi wa 'alan nas bit tawfiqi lis-shawabi wal hidayah, sehingga beliau mengharap, berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sangkaan dan perkiraan beliau dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan karunia kepada beliau wa 'alan nas dan kepada seluruh manusia bit taufiqi lis-shawab, untuk diberikan taufik terus mengikuti kebenaran wal hidayah dan petunjuk. Barakallahu fikum. Tentunya yang demikian ini harapan kita semua. Kita semuanya menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar terus istiqamah di atas al-haq, agar terus mengikuti as-shawab kebenaran, dan terus mengikuti al-hidayah. Barakallahu fikum. Karena al-istiqamah itu adalah min a'zamil karamat. Al-istiqamah min a'zamil karamat. Istiqamah itu adalah karamah yang terbesar. Sehingga karamah itu bukan hanya sebatas seorang bisa memiliki keanehan-keanehan tertentu pada kondisi kepepet atau kondisi tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan muliakan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Bukan hanya itu saja. Ternyata karamah yang terbesar adalah al-istiqamah. Sebagaimana ucapan al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebaik-baik karamah adalah al-istiqamah. Istiqamah yakni terus-menerus ya di atas kelurusan, di atas al-haq, sampai barakallahu fikum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qal wa an yuwaffiqahu huwa li an yaqula al-haqqa was-shawaba. Dan beliau juga mengharapkan agar Allah memberikan taufik kepada beliau sendiri untuk senantiasa mengatakan al-haq, anili an yaqul al-haq, untuk senantiasa berucap dengan kebenaran, was-shawab, ya, shawab al-haq, as-shawab, ya, sama al-haq, kebenaran. Wa an yamunna alaihi bis-sidqi fi qawlih. Dan beliau juga mengharap dari Allah agar Allah mengaruniakan kepada beliau bisid fi qaulih, kejujuran dalam ucapan. Wa ma yakunu fihi sababan fi hidayatin nas. Dan agar Allah juga memberikan karunia kepada beliau untuk bisa melaksanakan dari sebab-sebab perkara-perkara yang itu menjadi bisa menjadi petunjuk hidayah bagi manusia. Permintaannya, permintaan yang luar biasa. Harapan dari beliau, harapan yang luar biasa. Bukan harapan pengen jadi kaya raya, pengen punya ini, punya itu, pengen ini, itu, subhanallah. Tapi, ya, harapan dari beliau, harapan yang sangat barakwafikum, bernilai, berharga, luar biasa. Qal wastiqamatihi wastiqamati ghairihi. Beliau juga mengharapkan agar Allah mengaruniakan keistiqomahan kepada beliau sendiri dan kepada selain beliau. Ala sabili rusd, di atas jalan bimbingan wal haq, dan di atas jalan al haq. Bimanillahi wa fadlihi, dengan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah Asy-Syaikh Rabi melanjutkan, wa du'aullahi masyru'un. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, dihasung, diperintahkan. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman demikian. Wa qala rabbukum, telah berfirman Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang untuk diminta. Allah itu senang kalau seandainya manusia itu terus meminta dan banyak meminta. Allah sangat senang sekali. Barakallahu fikum. Allah senang kalau hambanya meminta. Dan kebalikannya, Allah itu murka kalau hambanya enggak mau meminta. Kalau hambanya enggak mau mencari hajat dan kebutuhan kepadanya, Allah marah. Nah. Barakallahu fikum. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna ibna Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali meminta hajat kebutuhan kepada manusia. Akan tetapi mintalah hajat kebutuhan itu kepada Zat yang pintunya tidak pernah tertutup, tidak pernah terhijabi. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah murka jika engkau meninggalkan berdoa meminta kepadanya. Wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun anak Adam, sifat dasar mereka adalah ketika diminta itu marah. Manusia sifat dasarnya adalah ketika diminta marah, enggak suka, enggak senang. Barakallahu fikum. Doa Allah masyru'. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu perkara yang masyru', yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan sebuah ujian, musibah, malapetaka, agar Allah itu mengetahui sebatas apa dia mau meminta kepada Allah. Dia mau meminta kebutuhan, mau meminta hajat, mau meminta jalan keluar dari kesempitan dan dari musibah tersebut. Apakah dia akan meminta kepada Allah atau dia akan meminta kepada selainnya? Barakallahu fikum. Allah turunkan musibah. Allah turunkan bencana agar Allah mengerti siapa. Siapa yang mau meminta? Terkadang orang kalau enggak ada musibah, lalai. Enggak pernah minta, enggak pernah berdoa. Giliran lagi luas, lapang, senang, gembira, kaya raya, murtah kehidupannya, enggak ingat Allah. Lalai, hura-hura, foya-foya, untuk ini, untuk itu. Sama sekali enggak ingat tentang agama, enggak sama sekali enggak ingat tentang perkara kebaikan, enggak ingat. Ketika diuji, langsung menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis, bercucur mata. Air matanya mengalir. Barakallahu fikum. Karena Allah senang, Allah suka untuk diminta. Ketika hamba-hambanya itu berdoa, banyak berdoa, Allah senang. Allah tidak marah. Bahkan Allah barakallahu fikum memerintahkan. Nah. Barakallahu fikum. Qal doa Allahi bit taufik li nafsik. Berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah bit taufik, untuk memberikan taufik li nafsik, untuk dirimu, kata Syekh Rabi, menasihatkan kepada murid-murid beliau yang hadir saat itu dan kepada kita kaum muslimin yang membaca kitab-kitab beliau. Barakallahu fiik. Doa Allah bitaufiq li nafsik wa li ghairik. Berdoa kepada Allah meminta taufik untuk dirimu, untuk selainmu, minal muslimin, dari kaum muslimin. Minta juga, jangan hanya sebatas buat dirimu saja. Ya. Barakallahu fikum. Minta juga buat saudara-saudaramu. Ya, dari kaum muslimin secara umum, keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat sekitar, bangsa, negaranya, dan kaum muslimin secara umum di seluruh dunia ini. Barakallahu fikum. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan buat dosamu dan dosa-dosa orang yang mukmin dan orang yang mukmin wanita. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga di sana kita ada doa ya yang sering dipanjatkan, barakallahu fikum. Ya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ini termasuk doa. Doa untuk saudara kita kaum mukminin, kaum mukminat, muslimin, muslimat, al ahya minhum yang masih hidup di antara mereka, wal amwat dan yang telah meninggal. Barakallahu fikum. Baik. Fataj'allaha lahum bitaufiq. Mintalah buat saudara-saudaramu. Mintalah buat saudara-saudaramu. Kaum muslimin taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tad'allaha lahum bil hidayah. Mintalah kepada Allah buat mereka saudara-saudaramu hidayah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ini menunjukkan tentang perintah dan syariat. Ya. Ini bimbingan sampai disebutkan ini loh doa yang bisa kalian pakai untuk berdoa, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Ighfir lana. Rob kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina. Dan ampunilah saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman. Yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ayat ini berbicara secara nas. Itu kepada, barakallahu fikum, ya, para sahabat. Ya, untuk mendoakan para sahabat yang telah meninggal. Dari saudaranya yang lain, dari para sahabat yang telah meninggal. Demikian pula orang-orang yang beriman kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Barakallahu fikum. Tetapi secara faidah, secara khitabnya, ini juga bagi kaum muslimin secara umum. Bagi kita semua. Bukan hanya ini perintah bagi para sahabat untuk mendoakan para sahabat yang lain telah meninggal gugur di medan perang. Bukan itu saja. Tapi ini khitabnya juga bagi kita seluruhnya kaum muslimin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mana mereka telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, kedengkian, kebencian, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha ra'uf, maha rahim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau dalam tafsir beliau, dalam ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim, yakni min ba'dil muhajirin wal ansar. Orang-orang yang datang setelah mereka, muhajiri dan ansar, mereka mengatakan, ala wajhin nas atau ala wajhin nus li anfusihim. Ini untuk nasihat buat diri mereka sendiri. Walisairil mu'minin. Dan ini juga sebagai nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Hadza du'aun syamil li jami'il mu'minin. Ini adalah doa bagi seluruh kaum muslimin. Mencakup bagi seluruh kaum muslimin, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. As-sabiqin minas sahabah, yang terdahulu dari para sahabat. Waman qablahum, dan orang-orang yang sebelum mereka, sebelum para sahabat. Waman ba'dahum, dan setelah mereka dari, setelah sahabat. Wahada min fadailil iman. Ini termasuk dari keutamaan iman. Barakallahu fikum. Annal mu'minin yantafi ba'duhum bi ba'd. Bagaimana itu keutamaan keimanan? Salah satu keutamaan dari keimanan adalah orang yang beriman itu akan memberikan manfaat satu kepada yang lain. Ini ciri orang yang beriman. Barakallahu fikum. Memberikan manfaat satu kepada yang lain. Wa yad'u ba'dhum li ba'din. Orang yang beriman itu mereka mendoakan satu kepada yang lain, sebagian kepada sebagian yang lain. Itulah yang orang yang beriman. Nah, doa kebaikan. Doa maghfirah, ya, doa diberikan rahmat. Barakallahu fikum. Wa yad'u ba'dhum li ba'din bisababil musyarakah. Mereka berdoa sebagian mendoakan sebagian yang lain. Apa sebabnya? Bisababil musyarakah fil iman. Mereka saling mendoakan karena mereka sama-sama di dalam keimanan. Al-muqtadi li'abdil ukhuwah bainal mu'minin. Yang mana keimanan itu berkonsekuensi, mengharuskan, menuntut orang yang di dalam hatinya keimanan, yang mengaku beriman, keimanannya itu menuntut, mengharuskan an yad'a ba'dhum li ba'din, agar sebagian itu mendoakan sebagian yang lain. Itulah konsekuensi iman. Itulah yang disebut dengan ukhuwah imaniyah. Adanya persaudaraan iman. Kenal juga enggak, keluarga juga jauh, suku berbeda. Daerah jauh deh pulaunya, harus nyebrang sekian jam. Tapi dengan kejauhan seperti ini, tidak ada hubungan kekerabatan, nasab. Tidak ada barakallahu fikum kesamaan dalam kulit, beda itu hitam ini putih. Dalam bahasa, yaitu menganggap yang itu bahasa planet, yang ini juga menganggap yang itu bahasa planet. Enggak paham, sama-sama enggak paham. Jauh sekali. Tetapi mereka diikat dengan keimanan, barakallahu fikum, agar mereka saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Barakallahu fikum. Kemudian, walihada, dzakarallahu fid du'a nafyal ghil. Oleh karena itu, dalam ayat ini, Allah menafikan, Allah menyebutkan dalam doa ini penafian ghil. Agar jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami kebencian, kedengkian terhadap saudara-saudara yang beriman. Barakallahu fikum. Terlebih-lebih sama ahlu sunnah. Terlebih-lebih sesama salafiyin. Barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan untuk menumbuhkan kedengkian, kebencian dalam hati-hati kita, rahimani wa rahimakumullah. Karena konsekuensi dan tuntutan iman, ukhuwah, adalah saling memberikan manfaat, memintakan ampun buat saudara, dan agar jangan saling terjadi kebencian, kedengkian dalam hati-hati kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nafyal ghil anil qalb, penafian kebencian dan kedengkian dalam hati. Asyamil liqalilil ghil wa katsirih. Itu mencakup ghil yang secuil maupun ghil yang besar. Semuanya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang yang beriman, jangan ada kebencian, kedengkian kepada orang yang beriman. Qal allazi idzan tafa sabata bidduh. Ketika hilang al-ghil, maka akan otomatis tetap lawanannya. Lawan kebencian apa? Mahabbah. Lawan dari ghil adalah mahabbah. Ketika kebencian diangkat dari hati, otomatis kecintaan itu akan bersemi dan tumbuh di antara orang yang beriman. Barakallahu fikum. Qal wa huwal mahabbah bainal mu'minin wal muwalah wan nus. Kecintaan, kasih sayang, saling nasihat menasihati di antara mereka, wa nahwi dzalik mimman huwa min hukukil mu'minin. Dan selain itu, dari hak-hak orang yang beriman. Fawasafallahu min ba'di aw man ba'da sahabah bil iman. Allah mensifati orang-orang setelah para sahabat dengan keimanan. Li'anna qawlahum, dikarenakan ucapan mereka, sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini ikatannya. Ikatan orang terdahulu dengan kita, ikatannya adalah keimanan yang menyatukan kita bersama mereka. Dalilun alal musyarakah fil iman. Ini dalil petunjuk yang menunjukkan kita berserikat, bersatu, berkumpul dalam keimanan. Wa annahum tabi'una lis-sahabah fi aqaid al-iman wa usulih. Bahwa mereka mengikuti para sahabat dalam keyakinan iman dan prinsip-prinsip keimanan. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Alladzina la yasduq hadzal wasf at-tam illa alaihim. Yang mana sifat yang seperti ini tidak akan pas sempurna kecuali pada mereka ahlus sunnati wal jamaah. Fawasofahum bil iqrar bidzunub. Allah mensifati orang-orang yang beriman, ya, mereka mengakui. Mengakui, mereka mengikrarkan, kami ini berdosa. Kami punya banyak salah. Bil iqrar bidzunub, mengakui banyak dosa. Wal istighfar, dan mereka itu berdoa, memintakan ampun, minha, meminta ampun dari dzunub tersebut. Wastighfar ba'dhum li ba'dhin, dan memintakan ampun oleh sebagian kepada sebagian yang lain. Wajtihadihim. Wajtihadihim fi izalatil ghil. Dan Allah mensifati kaum mukminin, mereka itu bersungguh-sungguh. Punya upaya yang besar. Punya upaya yang nyata. Untuk menghilangkan ghil. Walhiqd ghil. Kebencian. Walhiqd kedengkian. Ankulubihim. Dari hati-hati mereka. Li ikhwanihim al-mu'minin. Terhadap saudara-saudara mereka yang beriman. Li'anna du'a'ahum bidzalika mustalzimun lima zakarna. Dikarenakan doa mereka itu menuntut terhadap apa yang telah kita sebutkan di awal. Wa mutadhamminun limahabbati ba'dihim ba'dhan. Dan doa mereka itu terkandung padanya kecintaan sebagian kepada sebagian yang lain. Wa an yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Agar seorang itu mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai, dia sukai buat dirinya sendiri. Kalau dia suka buat dirinya seperti itu, maka dia pun juga harus menyukai itu juga diberi pada orang lain. Kalau kita senang dimuamalahi dengan baik, maka dia pun harusnya juga senang untuk menjadikan muamalah baik itu terhadap saudara. Kalau kita pengen diajak bicara dengan adab, sopan santun, maka hendaknya kita pun juga mengajak bicara dengan adab, sopan santun kepada saudara kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah tuntutan konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Sehingga perkara-perkara yang itu sebenarnya adalah perkara yang masih gampang. Urusannya adalah at-tafahum. Saling memahami. Kalau semua menuntut saudaranya, begitu aja gak mau paham. Saya bisa begini kok, dia aja gak mau paham. Yang satunya begitu. Tahu begini, dia gak paham begitu. Dia juga begini. Semua saling menuntut agar saudaranya sempurna. Kalau yang demikian tidak akan selesai permasalahan. Karena setiap kita punya kekurangan. Barakallahu fikum. Setiap kita punya kekhilafan. Setiap kita punya kelalaian. Itu pasti. Kita punya pandangan seolah-olah kita sudah teliti dari segi ini. Bagus, segi ini bagus, segi ini bagus, bagus. Pandangan ketika sudah jauh sekali kayaknya. Tapi datang saudara, akhi, sikap Anda ini, perbuatan Anda ini bisa timbul dari sisi ini, perkara demikian. Ketika dia berpikir, oh iya ya. Tadi sudah berupaya sekuat tenaga. Pikirannya dia luangkan malam suntuk, dia berpikir mengambil sikap. Besok ini saya bersikap bagaimana? Keputusannya apa? Dia pikir panjang, berat. Insya Allah sudah ini paling bagus. Terjadi. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ternyata apa yang dia tidak sangka itu datang dari sisi yang lain. Saudaranya sudah ngingatkan, ini akan terjadi begini loh. Oh iya ternyata. Itu wajar, seperti itu ada di antara kita. Gak ada yang memungkiri. Tidak ada yang memungkiri perkara itu. Illal mukabir. Kecuali orang yang sombong. Gak akan ngakui dia. Kalau dia itu kurang, kalau dia juga salah, kalau dia keliru, kalau dia itu juga terkadang lalai, terkadang lupa, ini mukabir, orang sombong yang demikian ini. Taib. La ya'rif qadra nafsih. Tidak kenal, tidak mengenali dirinya sendiri. Enggak kenal dia. Enggak tahu dirinya itu kurang, enggak ngerti. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga sama tulab misalnya ya. Ini teman ini samping ini pakaian bau ini disimpan di kardus enggak dipindah-pindah, dicuci-cuci. Kritikan. Yang satunya ini kalau tidur ngorok enggak buat nyadar-nyadar. Cobalah geser sana, ketahu dirinya ngorok kencang sekali misalkan. Yang satunya lagi, ini kalau lagi makan bernampan sikutnya begini, makan begini. Ini di mulutnya temannya ini. Enggak sadar. Ini orang enggak sadar-sadar loh. Duduk juga enak sekali duduk bersila begini. Padahal satu nampan 6 orang. Duduk bersila, yang lain ambilnya begini-begini. Subhanallah. Ini orang enggak sadar-sadar. Itulah pentingnya saling tafahum ya rijal. Kalau Anda langsung, ini orang begini, antum mau hidup sama siapa? Mau hidup sama siapa? Tidak ada orang selamat. Barakallahu. Ya. Yang ini begitu, yang ini begini. Itulah namanya hidup di kompleks. Permasalahan juga kompleks. Ya rijal? Sah ya rijal? Sahih. Hidup di kompleks, permasalahan juga kompleks. Sehingga butuh adanya tafahum. Saling memahami, saling mengerti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian kepada sebagian yang lain. Anda thalib itu sebagai ujian bagi saudara Anda thalib juga. Anda bertetangga, Anda sebagai ujian bagi tetangga Anda. Antum jualan sampingan, itu ujian bagi saudara Anda di sampingnya. Barakallahu fikum. Terus misalnya. Kan kalau ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal. Di sana ada bab oleh agama mengajurkan musyawarah. Sahih Rijal? Sahih Rijal? Wasawirhum fil amr. Musyawarahkan dalam perkara-perkara yang ada. Satu. Baik. Di sana ada namanya tanasuh, bab tanasuh ada disyariatkan dalam agama, nasihat. Tanasuh enggak harus blak-blakan, semua harus tahu bahwasanya dia sudah nasihat dia pula, enggak mesti harus demikian. Barakallahu fikum. Datang akhi sambil jalan sambil bonceng, kemarin begini-begini akhi. Ini khawatir begini, oh ya. Jazakallahu khair. Masya Allah. Alal mahabbah, alal ukhuwah. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saling memahami. Baik. Sehingga, ini Allah. Masa sudah saya terus, sudah berkali-kali diingatkan. Minta tolong, itu juga tak suruh. Datang dia, juga datang. Itu juga tak suruh, datang lagi juga. Yang itu juga datang. Nah, di sana. Kalau kepepetnya, dablek misalkan. Dablek kalau bahasa orang Jawa dablek. Dablek itu udah saya tahu gitu-gitu aja. Ndak dong-dong. Ya, di sana ada bab namanya bab sabar. Ya toh? Bab sabar. Ya. Kalaupun misalkan haknya, uangnya, hartanya atau kehormatannya, kalau seandainya dia frontal, mungkin akibatnya akan lebih subhanallah. Mala yuhsa, suatu yang enggak bisa terhitung. Mafsadahnya besar, meluas karena kemari. Tetapi kalau seandainya bersabar, cuman dia melapangkan hatinya, dibikin lebar, ayo sabar-sabar lebarkan lapang betul adanya. Kalaupun misalkan masih janggal, masih berat, tak niatkan akan tuntut hari kiamat. Tuntut hari kiamat. Itu enggak rugi ya Rijal. Antum nanti kurang pahalaku, kurang pahalaku. Ya, aku punya tabungan di dia ini dulu pernah ganggu saya. Saya Rijal. Kalaupun seandainya udah enggak punya kebaikan, ini dosaku nyoh. Subhanallah. Barakallahu fikum. Yakni hidup seperti ini adanya. Kalau enggak mau menghadapi itu semua, tinggal di hutan sama monyet. Itu pun juga dapat masalah, ya kan Irjan? Tinggal sama monyet sana. Nanti ngomongnya ya kan? Enggak bisa. Sakit siapa mau ngobati? Monyet enggak bisa. Punya masalah dimanapun ada masalah. Ya. Kapan datang rohah? Kapan datang lapang? Yang sempurna ketika kita menginjakkan kaki kita di mana? Di surga, ya Rijal. Barakallahu fikum. Yakni kuncinya adalah at-tafahum, saling memahami. Pintu-pintu yang mengarahkan kepada ghil, kebencian, al-adawah, permusuhan. Yakni perkara sepele, perkara duniawi ya. Kalau seandainya dada ini dilapangkan blek, sabarlah. Hilangkan. Di sana ada bab juga, bab pemaafan ya. Pemaafan itu dihilangkan sama sekali. Yang awalnya dongkoli mau meledak kayak bom, ya kan? Barakallahu fikum. Tapi akhirnya ada bab di sana firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Allah berfirman kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya secara nas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khudzil afwa, ambil sikap pemaaf wahai Muhammad. Siapa yang diperintah ini? Nabi Muhammad. Khudzil afwa, ambil sikap pemaaf. Wa'mur bil 'urf, perintah kepada kebaikan. Ta'awun, ayo mengingatkan barakallahu fikum dengan hikmah. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau bertemu kok ternyata permasalahannya ketemu sama orang dablek, ya. A'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang jahil. Dia mukmin, dia muslim, berikan hak-haknya, ketemu salam, ketika disakit dijenguk, ketika meninggal di apa namanya, diikuti jenazahnya, barangkali lebih tunaikan haknya, bertetangga, tetangga ditunaikan haknya bertetangga, kalau masak banyak, walaupun maroknya dikasih kuahnya banyak-banyak, walaupun apa namanya, kacang panjangnya cuma 5 helai karena 1000 cuma 5 biji, ya, potong banyak-banyak, kasih kuah, garam, kasih 3-4 biji ini kuah seger ini. Ini anak-anak pada senang, mungkin semoga antum juga senang. Insya Allah. Ini termasuk hak bertetangga. Berikan. Tapi karena ini dalam sisi ini dablek. Ya wis, berpaling aja. Kalau sudah menyangkut permasalahan itu, menghindar aja dah. Karena ini nanti repot urusan sama dia. Selesai. Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang bodoh. Ini solusi dalam agama, ya Rijal. Solusi dalam agama. Tapi tujuannya adalah apa tadi semuanya? Ukhuwah imaniyah. Kalau mau enggak ada permasalahan, ya wis. Mau di mana antum mau enggak ada masalah? Di mana? Katakan enggak ada. Kalau bilang, "Oh, ada di sana lebih baik. Sana enggak ada masalah." Ente mukabir, sombong ente. Mukabir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa bilahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.